Thank you. seharusnya tak begini. Di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Tentang uang dan harta.

Thank you. Jujurnya aku menyadari. bagai batu, tak menaruh iba padaku dan menanggung rindu menantikanmu. Thank you. dosa hamba, ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua hamba. Layakkan hamba di atas surgamu. Jauhkan hamba dari nerakamu, ya Tuhan. Aku menjerit. kasih. disiksa orang tuanya. Tersiksa-siksa, disiksa ia sampai I'm not afraid to die. Cinta. Terdengarkan

Engkau dipuji, engkau dipuji. no mane cancu tumanda ngaleng kowis dadi awu kopong gede jroning pro